السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحمد عزكم الله. الحمد لله وشكر الله على نعمة الله. Hari ini hari Kamis sore tanggal 2 Zulqa'dah atau tanggal 24 ini 2020. Ya, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita sampai di halaman 130. Di halaman 130. Di mana kemarin itu 2 pekan yang lalu spesial. Hari ini lebih spesial lagi. Allahumma ala nasabah. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, qala mu'allif rahimahullah, lihat di halaman 110. Fandur kaifa saqa Allahu rizqa ilaiha wa ya fi juhriha wa amya la tastati'u al-khuruja idan ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kalau ana bacakan di sini saja, bagi ikhwan dan akhwat yang baru datang saja saat ini akan susah untuk mengetahui. Makanya harus ada rabit. Ya, rabtu dars al-madi wal hadir. Mengkaitkan kajian yang sebelumnya dengan yang sekarang. Diana ulang sedikit tentang hadis halaman 129 tentang namal. Tentang apa? Semut. Kita bisa belajar dari semut. Ternyata semut ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla itu bukan hanya penyebutan yang sia-sia belaka, tapi penyebutan yang di dalamnya banyak hikmah yang kita bisa ambil, kita bisa petik. Jadi di sini ana jelaskan bahwasanya semut itu Allah Azza wa Jalla berikan rezekinya meskipun ia hidup di liangnya, menerobos masuk ke tanah, kemudian butiran-butiran yang ada di atasnya dibawa masuk ke liangnya, kemudian menunggu sampai ya dia itu menggigitnya bagian pinggir-pinggirnya, terus akhirnya bagian dalamnya pun kemakan. Begitu juga di sini jelaskan ini di halaman 129 kemarin terakhirnya, wa haddatsani rajulun annahu kana 'inda bi'rin matmuratin أي ليس فيها ماء، فكان يرى حية تخرج كل يوم في الصباح وتنسب نفسها كأنها عود فيقع عليها طائر فتأكله وهذه الحياة كان عمياء لا تستطيع أن تسأى في الأرض تطلب الرزق فكان الله تعالى يجلب لها رزق على هذا الوجه. يقول شاهدت ذلك مرارا حتى إنه قتل الحية فوجد أنها عمياء. Nah, telah menceritakan kepadaku rajulun, orang laki-laki, bahwasanya beliau itu berdiri dekat sumur. Jadi inda bi'rin matmuratin. Matmuratin itu tidak ada air. Bi'r, sumur yang tidak ada air. Itu matmuratin. Laisa fiha ma'un, tidak ada di dalamnya air. Fakana yara hayatan takhruju kulla yawmin fi sawah. Dan dia melihat ada ular yang setiap harinya keluar ketika pagi hari. Jadi ular itu keluarnya apa? Pagi hari. Wa tansibu nafsaha ka'annaha udun. Dan dia menegakkan dirinya seolah-olah dia itu seperti ranting. Jadi antum melihat mimikrinya ular, kayak misalnya antum lihat berbagai macam hewan itu diberikan insting untuk mengelabui musuhnya atau mengelabui mangsanya. Begitu juga ular ini berusaha untuk mengelabui mangsanya dengan cara apa? Seolah-olah dia itu ranting, ya, dahan yang ya, potongan kayu yang tegak. Fayaqau alaihi ta'irun fatakulhu. Kemudian datang ke atas dia itu, hinggap di dia burung, sehingga ular tadi memakannya. Ular tadi memakannya. Wa hadhil hayatu kanat anya'a la tastati'u an tas'a fil ardi. Ini ular tadi itu sebenarnya tidak tahu, enggak bisa melihat atas itu, enggak bisa, buta dia. Jadi dia itu apa instingnya, tahu antum? Dia pakai indera sensor panas. Mata ini tidak bisa melihat sebagaimana matanya antum, matanya kita. Tapi dia melihatnya berdasarkan sensor panasnya, sensor panas dari orang yang ada sekitar atau benda-benda ada di sekitar atau hewan-hewan yang ada di sekitarnya. La tastati'u an tas'a fil ardi tatlub rizqa. Dia itu tidak bisa berusaha untuk dari dasar sumur tadi, dia tidak bisa naik ke atas untuk mencari rezeki. Itu bisa bayangkan. Ular yang ada di sumur tidak bisa mencari rezeki, itu-itu saja. Gayanya cuma gaya dahan saja, ya, gaya dahan tau gak? Ya nanti akan ada orang-orang yang punya gaya dahan juga, nanti anak sebutkan. Jangan tersenyum-senyum dulu ya, sabar dalam penantian, itu bagus. Kemudian فَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى يَجْلِبُ لَهَا الرِّزْقُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَجْلِبُ لَهَا الرِّزْقَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. Jadi Allah Azza wa Jalla itu melingkupi rezeki itu dalam kontekstual seperti itu. Artinya apa? Bahwasanya ular yang tadinya gak bisa lihat, terperosok di sumur, gak bisa naik ke atas, dia bisanya cuma gaya dahan saja. Dan dia bisa hidup. Dia bisa hidup. Yaqulu syahadtu dzalika mirran. Aku melihatnya itu berkali-kali. Siapa yang mengatakan itu? Orang tadi. Aku melihat ular tadi itu membunuh mangsanya berulang kali seperti itu. Posilnya dahan, mut. Dahannya itu stylenya seperti itu. Ambilnya seperti itu. Kenal? Ya, hatta innahu qatal al-hayy. Sampai akhirnya dia pun membunuh ular tersebut. Orang tadi membunuh ular tersebut. Fawajada annaha amya. Dan orang tadi mendapati bahwasanya ular itu buta, enggak tahu. Enggak bisa melihat. Dia hanya merasa merasakan apa? Panas tadi. Ke halaman 130 baru Anda sebutkan tentang manusia yang punya gaya dahan. Gaya dahan. Fandur kaifa saqallahu rizqa ilaiha wa hiya fi juhriha. Lihatlah bagaimana Allah itu menghantarkan rezeki kepadanya, kepada ular tadi, sedangkan dia itu di liangnya. Di dalam liang. Di dalam sumur yang gak bisa dia itu naik ke atas. Wa amya la tastati'ul khuruja. Dia buta, enggak bisa keluar dari itu. Idzan ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Lalu tidak ada satu pun binatang melata yang ada di muka bumi kecuali rezekinya sudah ada jaminan dari Allah azza wajalla. Sudah Allah jamin semuanya. Nah, sekarang kita mentadaburi cerita dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah itu dengan diri kita. Dengan diri kita. Berapa banyak Anda mengatakan, misalnya, taruhlah sekarang Anda mengatakan Pak D, karena di sini Pak D ya, muslim ini paling senior di sini, Allah Mbah. Ya. Nah, tidak mengatakan paling tua, karena beliau paling rajin di sini, Allah Mbah. Ya, pada uzakiya Allah ahad. Kalau beliau, taruhlah, Anda mengira ini, mungkin betul, mungkin salah, Pak, ya. Anda mengira, sekiranya Allah itu berikan saat itu pemikiran, mungkin beliau akan berpikir tentang teman-teman beliau yang punya ini, punya itu, punya karir ini, punya karir itu, berpikir, sesungguhnya aku juga bisa seperti itu. Betul gak, Pak, ya? Terbersit seperti itu manusia. Hampir rata-rata semua seperti itu. Kalau dulunya saya itu rajin, tentunya saya bisa seperti itu. Itu semuanya pemikiran seperti itu wajar, alami. Tapi ternyata bagaimana Allah Azza wa Jal itu menjatuhkan rezekinya kepada setiap makhluknya dengan rezeki yang terbaik. Contohnya bapak kita Pak Sukino. Awal mana? Saya tanya itu beliau. Gak kelihatan nanti. Ya dulu aja Pak Sukino. Ayo atuh. Belakang. Di sini gak kelihatan. Pak Sukino ini kalau Anda mengatakan sekarang beliau dalam keadaan gaya dahan, karena beliau yang terbaik adalah di TNI, ya nggak? Bisa jadi dulu punya cita-cita yang lain, tapi ternyata Allah Azza Wajalla menjadikan bahwasannya beliau menjadi tentara sekarang ini adalah yang terbaik, beliau yang terbaik. Rezeki itu yang terbaik. Begitu juga yang lainnya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla itu menjadikan setiap orang dari kita gak tahu besok kelak mau jadi apa. Kita gak tahu. Bisa jadi kita hanya sekedar meyakini cita-cita. Oh, saya jadi dokter, saya jadi insinyur. Tapi begitu diberikan ujian yang sebenarnya, ternyata tidak yang dibayangkan. Ana mengatakan ketika ditanya sama Ikhwan Ikhwan di Abu Dhabi, kerjaan ini sekarang apa? Anda jadi koki, masak, masak makanan hati dan masak makanan lahir. Ya kan, warung, masakan lahir, batinnya antum, masakan tawar ya. Ini enggak, lakuin yang ini ya, ya dulu. Ya, tapi ya teman kerjaan. Ya itu, alhamdulillah sudah berlalu. Allah memberikan lembaran-lembaran yang lainnya. Jadi rezekinya itu bukan di situ. Ya. Itulah bagaimana pergerakan orang dengan gaya dahan. Dia tidak mampu. Seperti Anda misalnya. Anda dulu berpikir untuk bisa jadi hacker. Coba bayangin gak? Dulu kepikiran untuk ingin jadi hacker. Jadi net style isinya coding. Kan Allah, yang Anda nggak bisa adalah mengambil apa yang menjadi hak orang lain, itu susah. Sehingga melencengkan ke bagian interface-nya dan bagian coding yang ringannya. Yang ya asal lalu dulu. Terlepas dari itu semua, bagaimana Allah Azza wa Jalla itu menjadikan apa yang terbaik bagi kita sekarang ini seolah-olah seperti ini. Ular tadi, ular yang terjerembab di liangnya, itu mendapatkan rezeki dengan apa? Apakah dia kemudian bersusah payah? Katanya kepada Anda, bersusah payah atau tidak? Dia tidak bersusah payah. Tapi instingnya untuk menjadikan dia seolah-olah menjadi dahan, kemudian burung itu ya menapaki dirinya, kemudian dimakan, itu adalah bagian fitrahnya manusia ketika dia harus survival. Dia harus apa? Mempertahankan diri. Menjaga kelangsungan hidupnya. Sehingga apa? Dia tidak berhenti saja di dalam liangnya, tapi dia keluar mondar-mandir dan menjadikan apa? Dahan style tadi, dahan mood style tadi itu nyala. Untuk apa? Untuk mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ular itu bukan kemudian tahu-tahu mangsanya ada di depan matanya dia, tidak. Tapi dia memberikan sesuatu untuk bisa mendapatkan itu dengan kesabaran seolah-olah menjadi dahan. Itu juga kita. Itu juga kita. Bagaimana Allah Azza wa Jalla itu bisa memberikan kesabaran? Anda pernah lihat? Anda lihat sendiri. Dan mbah-mbah. Ya, kalau di pasar banyak. Tapi kalau di pinggir jalan itu enggak banyak. Mbah-mbah itu jualan pisang. Beli ngantuk-ngantuk pakai masker. Jadi subhanallah, dia yakin bahwasannya suatu saat pisang itu akan kebeli. Dan dia yakin dengan usahanya itu Allah akan memberikan rezeki kepada dia. Cepat atau lama. Cepat atau lama. Makanya di situ jangan pernah antum menganggap remeh orang-orang yang berusaha. Berbeda dengan orang-orang yang seperti ini. Seperti ini mas. Apa? Selalu minta-minta. Karena Nabi SAW itu menjelaskan, la yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi mus'atul lahmin. Ini dicantumkan dalam Bulughul Maram. Ya. Dan di situ jelaskan di sin sahih ini ya, riwayat Bukhari dan yang lainnya, senantiasa seorang itu meminta-minta. Meminta-minta kepada orang yang bukan bagian dari apa yang menjadi kebutuhannya. Ya. Sehingga dia akan datang pada hari kiamat sedangkan di mukanya tidak ada seonggok daging pun. Ini salah satu nasihat yang dulu sebelum anak berangkat ke Abu Dhabi 2006, Ustaz Yazid Hamidullah itu memberikan nasihat seperti itu. Yazaki haram, minta-minta Yazaki haram, minta-minta Yazaki haram, minta. Hal seperti itu menjadikan antum berada di bawah. Hal seperti itu menjadikan antum menjadi lemah dalam berasah. Maka masalah tentang harta dan seterusnya, jangan pernah antum itu apa lemah dalam berusaha. Ya tadi hadisnya dari sahih, itu juga dijelaskan tentang hadis tadi tentang Zainul Rajulu Yis'alun Nasa. Ini benar-benar hadis yang dahsyat. Ini dijelaskan di riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Orang yang minta-minta untuk memperkaya dirinya bukan untuk mencukupi kebutuhannya, maka akan diancam kalau pada hari kiamat tidak ada seonggok daging pun di mukanya. Omar salah-salah. Kemudian kita lanjutkan. Fa in qala qa'il alasna najidu anna unasan aw hayawanan tamutu min ju' tamutu min ju'. Kalau ada yang berpendapat di sini, ini termasuk bagian yang terpenting ketika antum memahami kontekstual dalil atau kontekstual penjelasan ulama. Antum harus berusaha untuk apa? Bertanya pada diri antum sendiri atau bertanya mengkaitkan dengan fenomena-fenomena yang antum dapati di sekeliling antum, sehingga di situ menjadikan apa tafahum kita, pemahaman kita menjadi lebih berkembang. Kalau tidak mampu kita pecahkan, maka kita bertanya kepada orang yang lebih paham, orang yang punya ilmu. Seperti itu contohnya di sini. Alasna najidu anna unasan aw hayawanan tamutu minal ju'. Tidakkah kita dapati bahwasannya orang, ya, manusia atau binatang itu akan mati ketika dia itu kelaparan? Betul enggak? Itu fitrahnya. Fal jawab, jawabnya. Bala, iya. Lakin hadal itila' wa imtihanun, ya. Lakin hada imtila'un wa imtihanun min Allah azza wa jalla. Yamtahinu bihil ibad. Fayakunu kafaratun lilladhi mata min al-ju' idza kana musliman wa yakunu 'ibratan wa 'idatan lil akhirin. Jadi di sini menunjukkan kalau di sini, namun ini adalah ibtila wa imtihan. Ini adalah cobaan dan ujian. Ini adalah cobaan dan ujian dari Allah Azza wa Jal yang tahinu bihil ibad. Allah Azza wa Jal menginginkan untuk menguji para hamba-Nya dengan adanya apa? Kelaparan. Dengan adanya kelaparan. Fayakunu kafaratun lilladhi mata minanju. Ya, lilladhi mata minanju. Ini bisa menjadi sebagai bentuk penebus bagi orang yang mati karena kelaparan. Dia kelaparannya itu, matinya dia itu menjadi penebus. Penebus apa? Dosa-dosanya. Apabila dia muslim, wa yakunu 'ibratan wa 'idatan lil akhirin. Dan ini bisa menjadi ibrah, pelajaran yang berharga ataupun nasihat bagi yang lainnya. Paham sampai di sini? Contohnya misalnya, ada orang taruhlah sekarang. Antum bisa bayangkan, sekarang antum di sini 3 kali sehari bisa makan. Tapi di belahan bumi yang lainnya belum tentu. Belum tentu mereka bisa makan 3 kali sehari. Dan belum tentu mereka itu mendapatkan kelezatan untuk tetap menghirup napas dengan lega. Ada yang ketakutan, tetap di rumah, dan yang lainnya, dan yang lain. Jadi bagaimana Allah Azza wa Jalla itu menjadikan kita sekarang bisa mendatangi majlis ilmu, bisa ketemu dengan orang-orang yang soleh dan soleha, dan yang ketiga bisa bertegur sapa, salam, senyum, tangan. Itu adalah sesuatu yang mahal untuk saat ini. Dan ternyata Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kemudahan seperti itu, maka kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena ini, wa alaihi fayakunu qatlul musyrikin auladahu khaufan min ad-dhiqi rizqi yakunu su'ad dhanni billahi azza wajalla. Demikian juga orang-orang musyrikin itu membunuh anak-anak mereka sebagai bentuk ketakutan mereka karena sempitnya rezeki. Jadi anak banyak bunuh, anak banyak bunuh. Kenapa? Takut rezekinya itu menjadi sempit. Ya. Karena apa? Su'udzon. Jeleknya persangkaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kama yaf'alu ba'dun nasi yaw al-yawm. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian manusia sekarang ini. Yaqulu nadi bil hamal hatta la yaksur al-awlada wa bi'ada'in tadi'il arzak. Fanaqulu lahu ya akhi rizq. Allahu azza wa jalla nahnu narzuquhum wa iyyakum akthar min al-aulad yakthiru rizqa. Ini bantahan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah kepada program keluarga berencana. Jadi kalau nikah itu dari awal itu harus penginnya apa? Punya anak sebanyak-banyaknya. Punya anak sebanyak-banyaknya. Jangan berhenti mas, jalan terus. Itu yang dinasihatkan kepada anak. Sehingga anak nukilkan nasihat itu kepada antum. Ini bukan mujarab anak ya, bukan aslinya dari anak. Ini ada yang ustadznya nyuruh banyak-banyak anak. Anak bukan yang nyuruh, enggak nyuruh. Tapi di sini antum lihat di sini. Itu apa? Ada yang sekarang mengatakan atur kehamilan, nanti bilhamda, atur kehamilan, hatta la yaksurul aulad, agar apa? Tidak banyak anak. Ya, biada entatiul arzak, karena dengan banyak anak itu bisa menyempitkan rezeki. Wallahu. Fanaqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, ya akhi, wahai saudaraku, rezeki itu di tangan Allah azza wajalla. Allah lah yang memberikan rezeki. Kenapa antum harus membunuh anak-anak bayi-bayi yang tidak punya dosa? Ya, gimana Ustaz? Belum-belum udah sesar udah 7 juta, 9 juta. Belum nanti 2 tahun lagi sesar lagi. Karena sesar itu adalah kalau bisa dikatakan, nah katakan kepada antum ya, ini mumpung ada tenaga medis kita. Bahkan kemarin itu kejadian ada adik-adik wanita yang ya istri-istri mereka, yang mereka semuanya bidan, sesar semua, ketemu bidan. Apa yang salah di dalam hal tersebut? Yang pertama itu bukan salah, itu takdir Allah azza wajalla. Tapi yang kedua di situ ada ikhtiar, ada pilihan yang antum bisa tempuh. Yaitu pilihannya apa? Ketika seorang itu wanita hamil, itu harus dalam keadaan relax. Gak boleh dia itu diberikan tekanan batin, tekanan hidup yang menyebabkan dia tidak relax. Akhirnya pikiran-pikiran yang itu tidak menyebabkan hormon oksitosinnya itu keluar untuk memperlancar otot rahim membuka dan menutup. Sehingga yang terjadi itu semua ngaruh. Ustaz tahu? Ya, ambilannya baru 5. Dan itu semua anak pelajari. Makanya sebenarnya kemarin tuh harusnya kita sudah berencana untuk ya, di rumah aja gimana? Ya, alhamdulillah lah kulihat Allah memberikan banyak pelajaran di situ. Sampai untuk yang anak kedua sampai yang kelima itu Allah azza wajalla memberikan banyak ilmu. Itu kaki. Dari kaki itu lihat sini ya. Bagian sini, ini titik oksi. Ini kalau sudah ada kontraksi di pencet sininya, itu dengan izin Allah azza wajalla itu akan mudah. Ini sudah jadi pembukti ahli hud. Itulah Allah kasih kemudahan juga di anak ketiga. Dan nanti nyusul seterusnya, insya Allah. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan rezeki, mas. Jangan antum patahkan semangat atau bahkan mematahkan kontekstual rezeki itu dengan banyaknya anak, repot, gak bisa ngurus dan seterusnya. Betul itu amanah, betul itu tanggung jawabnya jadi besar dan seterusnya. Tapi sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu memberikan antum rezeki banyak karena Allah Azza wa Jalla mengetahui itu yang terbaik bagi antum. Jadi kalau mengatakan kalau gak sanggup punya anak banyak, jangan punya banyak-banyak. Itu bukan pilihan. Punya anak banyak dan tidak punya anak banyak itu sudah tertulis 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ada apa dengan keluh kesah antum sekarang? Ada apa dengan keluh kesah antum? Pusat anak-anak cuma satu, pusat anak-anak cuma dua dan seterusnya. Terus bersyukur kepada Allah azza. Yang lain belum tentu Allah berikan rezeki. Tapi bisa jadi Allah memberikan rezeki dari pintu yang lainnya. Betul, bisa jadi seorang muslim tidak mempunyai anak. Tapi Allah memberikan dia keluasan rezeki, kelapangan rezeki yang dia itu bisa bersedekah, berinfak, bisa mewakafkan hal-hal yang baik amal jariahnya melimpah ruah sampai ketika dia meninggal pun itu masih bisa menjadi tabungan dia, bukan hanya anak. Ingat hal yang seperti itu, Allah Azza wa Jalla tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Maka jangan pernah antum berpikir bahwasanya kalau ada orang yang mempunyai anak banyak kemudian tanda kutip dia pekerjaannya gak ada sama sekali, itu jangan dipikir bahwasanya anak-anaknya gak kopeng. Setiap anak sudah menanggung rezekinya masing-masing. Tapi di situ ada kelalaian dan kelalaian itu yang menanggung adalah orang tuanya. Sama-sama di sini. Kemudian kita lanjutkan. Makanya aktsir minal auladi yaghsir rizqa. Banyak-banyaklah anak karena Allah lah yang akan memperbanyak rezeki. Dan rezeki di sini bukan hanya harta, mas, tapi rezeki di sini adalah tabungan antum kelak ketika kita sudah meninggal. Siapa yang mendoakan antum ketika tanah yang sempit, kegelapan yang menyeruak, tidak ada terang benderangnya sama sekali, itu menghimpit kita. Antum mau latihan? Latihan. Itu ada karpet. Kalau antum digulung masuk di dalam karpet satu menit aja, gak melihat sama sekali, gak bisa napas sama sekali dengan bebas. Kemudian antum dibuka lagi, kira-kira bagaimana? Masuk. Nah, gak kecil. Dan itu temennya olah-olah. Kalau misalnya pas membantu masukkan jenazah itu mencekam, kegelapan yang mencekam. Dan di sini disebutkan walaqad haddatsani imman asiku bihi rajulun yaqulu innahu kana qalila dhatil yad wa kana ba'du an-nasi yuhadiru min az-zawaj. يقولون man tazawwaja faqad raqiba safinah. Oh, ini kok pada ini berhubung kita ada 3 pasien atau pasien di luar. Ada yang tidak berani mendekat. Jauh. Semoga Allah Azza Wajalla memberikan pemahaman dan memberikan kemudahan untuk segera melakukannya. Dan di sini dijelaskan, walaqad haddatsani man asiku bihi rajulun. Telah menceritakan kepadaku orang yang aku anggap thiqah, terpercaya. Dia mengatakan, dia menceritakan, innahu kana qalila dzatil yad. Sesungguhnya ya, dia itu tidak punya keterampilan yang banyak. Wa kana ba'dun nasi yuhadiru min az-zawaj. Ya. Sebagian orang itu memperingatkan ya, agar tidak menikah. Atau artinya yuhadir di sini memperingatkan nikah-nikah, hati-hati. Ente belum punya pekerjaan, enggak boleh nikah. Ini sebagian orang tua masih kolot seperti itu. Nah, ini karena sudah adzan, dan ini kalau dijelaskan mungkin ada yang merasa panas. Mungkin nanti jadi enggak jadi kolot. Kita lanjutkan setelah salat Maghrib. Allahumma shalli wa sallim wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.